sudah biasa. Bagi setiap lelaki lihat wanita, aduhai senang sekali. Boleh saja memandang asal tak terlalu lama. Kalau terlalu lama itu bisa berbahaya. Boleh saja memandang asal tak memperhatikan. Kalau memperhatikan bisa kemasukan setan. Pandangilah wanita, oh dengan rasa kasih.